Agatha. Ini kehidupan aku sehari-hari, guys. Jadi nggak semua artis tuh kehidupannya kayak yang mewah-mewah, makan enak. Aku kalau di rumah ya gini, sedih aja. Nah, ini aku mau masak dulu, bikin makan siang. Sambil nyanyi lagunya Teteh Inka, dengerin ya, biar terhibur. Mama.